Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita memasuki masail, yaitu yang as-sadisah, permasalahan yang ke-6 dari bab wahyal maksud bitarjamah. Dan ini justru inti yang diinginkan dalam bab ini. Anna hadza la budda an yujada fi hadhihi al-ummah kama taqarrara fi hadithi Abi Sa'id, bahwa ini pasti terjadi di umat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Sa'id. Oh, umat ini pasti ada kemusyrikan, pasti ada yang melakukan, sebagian dari umat ini terjerumus dalam perkara-perkara syirkiyat sebagaimana umat-umat yang sebelumnya. As-sabi'ah tasrihuhu biwuku'iha a'ni ibadatal awthan. Tasrih, pernyataan jelas dari Rasul bahwa itu terjadi di umat ini. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Wah, sekelompok di umatku ini ada yang menyembah ibadah kepada selain Allah, sehingga ini membantah seruan mereka yang ingin menyatukan umat, ingin bersatunya umat dengan apapun kondisinya. Wah, kemusyrikan itu tidak ada di umat ini, tidak akan terjadi. Syirik itu kalau nyembah berhala, sujud-sujud kepada berhala, di umat ini enggak akan ada terjadi. Sebagian dai mereka bahkan terang-terangan dengan kebodohannya ketika menafsirkan hadis Rasulullah SAW, innama aksha ma aksha alaikum asyirkul asghar atau asyirkul akhfa, asyirkul khafi. Bahwa Rasul sendiri tidak takut, tidak khawatir adanya kemusyrikan di umat ini. Bagaimana mereka, yakni para ahlu sunnah salafiyin yang mereka juluki wahabiin, kemudian menakutkan syirik, mentahdir syirik di umat ini, sementara Rasul sendiri tidak takut kemusyrikan di umat ini akan terjadi. Dan itu cukup menunjukkan derajat keilmuannya. Al-thaminah al-ajabul ujab khuruju man yadda'in nubuwah mithlul mukhtar ma'a takallumihi bisyahadatain wa tasrihihi bi annahu min hadhihi al-ummah wa anna ar-rasul haq wa anna al-qur'an haq wa fihi anna muhammadan khataman nabiyyin wa ma'a hadha yusaddaq fi hadha kullihi ma'a at-tadhadil wadih wa qad kharaja al-mukhtar fi akhir ahdi sahaba wa tabi'ahu fi'amun katsiratun. Keanehan yang sangat aneh, keluarnya orang-orang yang mengaku kenabian, mengaku dirinya nabi, seperti Mukhtar, Al-Mukhtar, padahal dia mengucap syahadatain wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan juga mengaku dia di umat ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu Rasul itu hak, Quran hak. Padahal di situ dijelaskan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhir dan penutup para nabi. Tapi tetap saja aneh bisa mengaku dirinya nabi. Itu pun lebih aneh lagi dipercayai oleh sekelompok orang, dibenarkan dan diikuti. Padahal tentunya tadhad, bertentangan. Bagaimana dia bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah utusannya, hamba dan utusannya. Dia tahu di dalam Quran bahwa Rasul adalah utusan yang terakhir, nabi yang terakhir. Bagaimana dia mempercayai dan mengimani, mengikuti yang mengaku dirinya sebagai nabi. Mukhtar keluar, muncul di akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak pengikutnya. Mukhtar ibn Abi Ubaid atau Mukhtar ibn Abi Ubaidah Al-Thaqafi dari Thaqif. Dia menguasai Kufah di masa khilafah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Awalnya seperti Syiah menyeru dan menampakkan hubbu ahlil bait, cinta dan membela ahlul bait, Ali, Hasan, Husain, menuntut untuk ditangkap dan dihukum para pembunuh Husain. Nah, tentu ini seruan yang sensitif. Orang cinta kepada ahlul bait, orang membela ahlul bait, maka diseru begitu, tangkap para pembunuhnya, kita kejar, kita hukum, jangan biarkan darah Husain. Ini kan gampang menyentuh, maka dipercaya dan diikuti oleh banyak orang. Sampai kemudian setelah sekian waktu tentunya namanya mencuat dan naik daun. Dia mengaku Jibril datang kepadanya, menyampaikan wahyu dan kemudian mengaku nabi. Nah, tapi begitulah, ajabul ujab seperti kata mu'alif. Keanehan bisa saja dipercaya. Lebih aneh lagi perempuan mengaku nabi dan dipercaya. Ada yang percaya, itu yang aneh. Yang lebih aneh, ada yang mau beriman padanya, mau mengikuti ajarannya. Nah, perempuan, subhanallah. Kif. Padahal salah satu dari keutamaan lelaki yang Allah sebutkan, bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, karena keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki dan itu tidak diberikan kepada kaum wanita, salah satunya adalah kenabian. Tidak ada satupun nabi perempuan min zaman Adam, enggak ada. Nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya, berdakwah, menyampaikan risalah, turun padanya wahyu, tidak satupun perempuan. Semuanya laki. Dari Adam, Nuh, Musa, Isa, Hud, Lut, Saleh, Syu'aib, dan yang lain-lainnya. Tidak ada satupun perempuan. Begitulah. Seperti Allah katakan, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Waliyadzubillah. Yang tidak Allah berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan punya cahaya. Gelap dalam kebodohannya, gelap dalam hawa nafsunya, gelap dalam kesesatannya. At-tasi'ah al-bisyarah annal haq la yazul bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazal 'alaihi ta'ifah. Kabar gembira bahwa al-haq enggak akan musnah total dari muka bumi, sama sekali enggak ada. Itu tidak mungkin. Dan itu kabar gembira. Artinya tetap pasti ada al-haq itu. Mungkin di sana ditindas, mungkin di sana diperangi, mungkin, tapi pasti di suatu tempat jaya. Allah beri kemenangan padanya. Tetap ada kelompok alal haq. Seperti yang Rasul sebutkan, la tazalu ta'ifan min ummati alal haqi mansurah. Al-ashira al-ayatul uzma annahu ma'a killatihim la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ayat besar menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Mereka sedikit, ta'ifah ini alal haq, tapi tidak termadharatkan oleh banyaknya yang menentang, banyaknya yang meninggalkan mereka, banyaknya yang menyelisih mereka, tidak memadharatkan mereka. Tetap saja mereka eksis di umat, tetap saja dakwahnya terangkat, tersuarakan. Dan itu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mansurah. Nasarahumullah. Allah beri pertolongan kepada mereka. Atsaniyata atau al-hadiyata asyarah anna dzalika syart ila qiyamis saah. Bahwa itu sampai qiyamis saah, sampai mendekati kiamat, ada kelompok ini alal haq. Adapun kiamat telah lalu, tidak mungkin terjadi pada mereka, hanya terjadi pada syirarul khalq, orang-orang terjelek di muka bumi. Atsaniyata asyara ma fihi minal ayatil azimah minha ikhbaruhu bi annallaha zawalahul masyariqa wal magharib fa wa akhbara bi ma'na dhalik فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرْ بِخِلَافِ الْجَنُوبِ وَالشِّمَالِ وَإِخْبَارُهُ أَنَّهُ أَعْطَى الْكَنْزَيْنِ وَإِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَالْإِثْنَيْنِ وَإِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَ وَإِخْبَارُهُ بِوُقُوعِ السَّيْفِ وَأَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ وَإِخْبَارُهُ بِإِهْلَاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَسَبِي بَعْضِهِمْ وَخَوْفِهِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ وَإِخْبَارِهِ بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ fi hadhihi al-ummah wa ikhbarihi bi baqa'i ta'ifatil mansurah wa kullu hadha waqa'a kama akhbar ma'a anna kulla wahidatin minha ab'ada ma yakun fil 'uqul. Pengabaran Rasul SAW dalam ayat ini juga menunjukkan ayat-ayat yang besar tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah di atas segalanya. Antara lain, dalam hadis telah Rasul sebutkan bagaimana Allah melipat bumi untuk Rasulnya sehingga ditampakkan timur dan barat. Artinya dakwah beliau sampai ke sana, ke ujung timur paling timur, ke ujung barat paling barat. Dan itu ditampakkan oleh Allah kepada Rasulnya, ditunjukkan, dilipat bumi oleh Allah. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pengabaran bahwa beliau diberikan zain, yaitu tunduknya Romawi dan Persia kelak dengan kaum muslimin. Juga pengabaran Rasul bahwa dikabulkan doa beliau tentang dua perkara, yaitu tidak akan dibinasakan oleh Allah dengan masa paceklik yang berkepanjangan, tidak ada air, tidak ada hujan, kering sampai mereka mati, tidak akan itu terjadi, dikabulkan doa Rasul. Yang kedua, tidak akan dikuasakan musuh kufar atas muslimin, sehingga menghabisi muslim total di seluruh muka bumi, hangus. Tidak ada lagi tersisa muslim, dihancurkan oleh musuhnya dari kufar. Itu juga tidak mungkin dikabulkan oleh Allah. Adapun yang ketiga tidak Allah kabulkan, bahwa fitnah di umat ini terjadi di antara mereka, perperangan, saling membunuh. Nah, seperti dalam hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya juga, ketika Rasul katakan, wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Aku juga mohon kepada Allah agar tidak menjadikan peperangan dan ini di antara mereka di tengah umat ini. Tapi itu Allah tolak. Tidak dikabulkan oleh Allah. Nah. Juga pengabaran Rasul bahwa pedang ketika diangkat maka itu tidak akan terletakkan lagi fitnah. Di umat ini semenjak zaman Uthman terjadi maka terus berkelanjutan. Seperti yang Rasul kabarkan. Terus ada saja fitnah. Kudeta di sana, peperangan di sini, pemberontakan di sana. Sampai yaumul qiyamah. Begitu pedang itu diangkat, maka tidak akan terletakkan lagi. Masallallahu al-afiyah. Rasul kabarkan pula, mereka saling menawan, saling berperang. Rasul kabarkan pula yang paling beliau takuti a'immah mudhillin, para pemimpin yang menyesatkan, baik itu dari para penguasanya maupun para ulamanya. Pengabaran beliau pula akan munculnya orang-orang yang mengaku nabi dan telah lalu. Pengabaran pula tetap adanya kelompok yang dibela oleh Allah, diberi pertolongan, telah lalu. Semua ini terjadi persis seperti Rasul kabarkan. Dan ini wahyu, bukan ramalan dari Rasul SAW, tapi wahyu yang pasti terjadi, hak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebagian juhal bahkan di atas mimbar tanpa malu berani mengatakan Rasul peramal, meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan sebelum setelah zaman beliau jauh. Yang namanya ramalan ya bisa benar bisa salah, ramalan, ngeramal. Yang Rasul sebutkan bukan ramalan ya jahil, itu wahyu dari Allah. Bukan ramal, meraba-raba, merawang begitu. Wahyu yang hak dan pasti terjadi. Dan terjadi seperti yang Rasul kabarkan. Makanya kata mu'alif juga, masing-masing dari yang Rasul kabarkan ini sendiri sudah tanda yang cukup besar tentang kekuasaan Allah SWT. Dan kalau dihitung secara akal manusia, seperti baid, gak mungkin. Kalau kembalinya kepada akal, kif bumi bisa dilipat, timur barat dijadikan satu bisa dilihat, bagaimana caranya? Kekuasaan Allah SWT. Makanya ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Al-thalithata asyarah hasrul khauf ala ummati min al-a'immatil mudhillin, bahwa Rasul sangat takut di umatnya ini dari para pemimpin-pemimpin ulama yang menyesatkan karena diikuti oleh banyak orang. Di belakang mereka sekian banyak orang, ya, panutan dan pemimpin. Hanya sangat ditakuti oleh Rasul SAW. Ar-rabi'ata asyara at-tanbih ala makna ibadatil awthan. Penjelasan tentang penyembahan berhala. Yaitu, dan itu penting dalam bab, tidak hanya dengan sujud ke patung, tidak hanya rukuk kepada berhala, tetapi termasuk mengikuti orang-orang yang menyesatkan dari jalan Allah, menghalalkan yang haram, dihalalkan oleh pengikutnya, mengharamkan yang Allah halalkan, diharamkan, diikuti oleh pengikutnya. Sama. Tidak hanya kemudian sujud-sujud di depan patung yang namanya berhala, ibadatul awthan. Makanya mereka menolak, mengingkari adanya terjadi syirik di umat ini, enggak ada. Syirik kalau seperti itu kepada berhala. Umat ini bebas dari syirik, enggak ada kesyirikan di umat ini. Karena mereka mau mencuci tangan, membersihkan amal perbuatannya yang minta-minta di kuburan, yang meminta-minta kepada orang soleh, para wali. Ini bukan syirik menurut mereka. Ini cinta kepada para wali, pengagungan kepada orang soleh. Al-Muhim itu bab masail, kesimpulan yang ada padanya. Kemudian muallif rahimahullah memasuki bab baru, yaitu ma jaa fi sihir, tentang sihir. Wal'iyadzu billah. Disebutkan bab ini tentang sihir kaitannya dengan kitab tauhid, bahwa sihir termasuk syirik. Tidak akan terjadi kecuali dengan syirik billah. Kecuali dengan syirik kepada Allah abadan. Enggak akan bisa beroperasi sihirnya, enggak akan bisa lancar berjalan dengan baik kecuali dengan syirik kepada Allah. Makanya di dalam hadis Rasul sebutkan, man sahara faqad asyrak. Yang berbuat sihir atau beramal sihir, maka dia telah musyrik. Dan tidak akan syaitan dari jin membantu syaitan dari manusia, para dukun, tukang sihir, kecuali dengan kemusyrikannya, kecuali dengan imbalan. Dia dibantu oleh syaitin dari jin dan punya pengaruh, biiznillah bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang mati bahkan. Nas'alullahal afiyah wassalam. Dan itu tidak akan dia dapati kecuali harus dengan imbalan syirik kepada Allah. Dia harus tunduk taat kepada para syaitan dari jin. Kalaupun itu sekecil apapun, seringan apapun, yang penting tunduk, mau nurut. Dan syaitan dari jin cukup senang, cukup bangga kalau syaitan manusia ini menunjukkan ketaatannya dan tunduknya kepada syaitan dari jin. Kalaupun hanya dengan kata-kata, bahkan satu kata. Sebagian mereka disuruh oleh jinnya mengucapkan qul na'am. Katakan, bilang na'am. Na'am, ya sudah cukup. Berarti dia taat. Nurut kepada dan senang sekali jinnya ditaati. Nurut manusia ini kepadanya. Dan lebih dari itu, Allah sebutkan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Istamta'a ba'duna bi ba'd, masing-masing dari kami, dari jin dan manusia, istimta', mendapat kesenangan, mendapat mata, kepuasan, mendapat layanan. Masing-masing. Istimta'ul insi minal jinni, adapun kepuasan atau kesenangan manusia dari jin, ya tadi, apa yang dia inginkan terlaksana. Bunuh fulan, buat sakit fulan, masukkan benda ini ke perutnya, ini, itu, dan seterusnya. Dia puas. Dibantu oleh syayatin dari jin. Terlaksana hajatnya. Sebaliknya pun demikian. Istimta'ul jinni bil insi. Jin pun juga mendapat kepuasan. Mendapat kesenangan dari manusianya. Dengan taat kepadanya. Hormat, tunduk, nurut, bahkan syirik sekalipun disuruh nyadar, disuruh nyembelih, sujud dan lain-lainnya untuk jinnya. Wal'iyadzubillah. Maka sihir adalah syirik. Tidak akan terjadi kecuali dengan syirik billah. Oleh karena itu mu'alif masukkan dalam kitab Tauhid. Ma ja'a fis sihir. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Sihir sangat bertentangan dengan tauhid, merusak tauhid. Salah satu perusak yang besar dalam tauhid, dan Rasul jadikan minas sab'il mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat wa minhas sihir. Jauhi oleh kalian 7 yang mubiqat, yubiq sahibaha, menghancurkan, rusak, hancur orangnya. Salah satunya sihir. Makanya Rasul katakan ijtanibu. Rasul enggak katakan utruku misalnya, tinggalkan, tapi ijtanibu. Dari kata janab atau jamb yang bermakna jauh. Ka'annaka fi jamb wa huwa fi jambin akhar. Seakan-akan di 2 kutub berjauhan, kamu di ujung sana, sihir di ujung sana jauh. Ijtanibu yang Rasul sebutkan. Betul-betul jauhi sejauh-jauhnya, terpisah betul antara kamu dengannya. Dan itu lebih baligh dari sekedar utruku misalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sihir. Di dalam bahasa maknanya sesuatu yang samar dan tidak jelas, lembut sekali. Artinya terjadi pun dengan sangat samar, enggak diketahui, tersembunyi, terselubung dengan sangat samar. Demikian, selalu lafaz ini menunjukkan ke makna ini. Maka waktu mendekati subuh disebut sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kenapa? Samar, gelap, masih enggak jelas. Kamu keluar kalau enggak ada lampu, enggak kelihatan apa-apa, samar, enggak jelas. Makan di waktu itu juga disebut sahur, sihir dari sahar. Karena juga samar, enggak jelas, enggak seperti kamu makan di pagi atau siang hari kelihatan semuanya kalau tanpa lampu. Demikian dalam bahasa Arab, sin, ha, ro selalu menunjukkan ke arah ini. Samar, enggak jelas, lembut, tidak nyata. Maka bisa itu dari kata-kata bentuknya, bisa itu dari perbuatan, bisa dari sisi keyakinan. Sihir didefinisikan adalah penggunaan syaitan, menggunakan syaitan atau menggunakan jasa syaitan, meminta bantuan kepada mereka untuk terjadinya sesuatu, untuk dia mendapati sesuatu. Dan itu dengan cara bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada para syaitan itu dengan bentuk-bentuk ibadah tertentu. Dengan cara mendekatkan diri kepada para syaitan itu dengan bentuk-bentuk ibadah tertentu, entah itu penyembelihan, entah itu yang lainnya. Sihir adalah ruqa wa azaim wa uqad. Terkadang bentuknya ruqa, mantra-mantra yang dibaca oleh orangnya, atau itu azimah-azimah, tulisan-tulisan, raja-raja yang diistilahkan, atau uqad, ikatan-ikatan, diikat. Kamu kalau pernah ke beberapa tempat, biasanya di pasar, hadahumullah, orangnya jual daun-daun atau apa, bahan-bahan jamu terkadang tradisional. Dia sediakan itu, ada cermin, ada kayu, entah apalagi, kemudian ada ikatannya, bahan untuk sihir. Dibeli untuk nanti diminta oleh dukunnya, ini itu uqad, sihir itu dengan ikatan-ikatan tersebut. Kemudian ditiup-tiup, dibacai mantra-mantra tertentu, oleh si tukang sihir atau dukunnya, jadilah sihir bisa memadorotkan, bisa membuat sakit atau bahkan membunuh orang yang dimaksud. Seperti tadi, sihir tidak akan bisa berjalan lancar kecuali dengan bantuan para syaitan dan imbalannya kemusyrikan si tukang sihir, bentuk ibadah dan takarrub diberikan kepada para syaitannya. Makanya kemudian Allah sebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad. Naffatsat yang meniup-niup di ikatan-ikatan sihir. Allah sebutkan dalam bentuk muannats naffatsat karena dulu, wallah alam sekarang, yang banyak sebagai tukang sihir itu perempuan, wanita, sahirat sebagai tukang sihir. Karena kurangnya akal dan agama mereka, dekat hubungannya dengan para syaitan, kemudian menjadi penyihir. Makanya kemudian Allah sebutkan nafathat, yaitu para wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup di ikatan-ikatannya untuk menyihir fulan dan fulan. Begitu pula di kalangan ahlul kitab, mayoritas di Yahud dan Nasara yang banyak sebagai tukang sihir perempuan. Surat Al-Falaq, Allah sebutkan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, Allah sebutkan qul a'udzu bi rabbil falaq. Allah Rabb segala sesuatu, tetapi dikhususkan dalam ayat penyebutan al-falaq. Al-falaq, falaqus subuh, awal, waktu awal pertama berlalunya waktu malam gelap dan awal memasuki waktu subuh. Waktu tersebut disebut falak. Falako itu arti asalnya pecah atau terbuka begini. Falak. Ibarat malam itu tertutup asalnya gelap dan menyeramkan, dan ini begitu waktu subuh datang pertama falakos subuh. Terbuka sudah subuhnya. Karena di waktu itu mulai melemah dan melemah pengaruh dan kekuatan jahat, sihir, dan tukang sihirnya, para syaitan. Subuh, cahaya mulai datang. Nah, oleh karena itu, mereka tidak akan melancarkan aksi sihirnya kecuali malam pasti. Di situ mereka leluasa, para syaitan. Di waktu gelap, di waktu malam ini para jin kufar, alaihi minallah mayastahiqun, bersama para anteknya dari dukun dan tukang sihir, mengoperasikan sihirnya. Pagi gak ada pengaruhnya, gak ada kekuatannya, karena terang, benderang, cahaya. Mereka suka yang gelap, dingin, pengap. Makanya kemudian Allah sebutkan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, bulan. Karena itu juga berkaitan dengan malam. Ghasiq idza waqab. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika malam ditunjukkan oleh Rasulullah bulan, kemudian diajari, kul a'udzu billahi min syarri hadza. Kuli, katakan olehmu, aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan ini. Bukan kejahatan bulan yang dimaksud, tetapi waktu di mana bulan itu ada, yakni malam. Kejahatan malam. Min syarri ghasiqin idza waqab, karena di waktu itu kejahatan merajalela. Terutama ini tadi, syaitan, dari jin dan sihir. Oleh karena itu pula anak-anak kecil, begitu maghrib Rasul perintahkan, tahan di rumah kalian, tutup jendela, pintu rumah kalian. Jangan dibiarkan mereka keluyuran keluar rumah, karena syaitan berkeliaran. Awal waktu malam maghrib datang. Tutup semua bejana kalian. Bahkan Rasul katakan, walau anta'ridha alaihi udan, walaupun hanya kamu letakkan lidi, misalnya gak ada tutup atau ini, lidi kamu letakkan di atas gelas atau yang semisalnya, karena dia gak akan bisa masuk kalau sudah ada tutupnya, walaupun itu lidi. Kata Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, wakil Syekh Abdul Aziz bin Baz di zamannya, ifta, beliau katakan, makanan atau minuman yang semalaman terbuka, tidak ada tutupnya, dan itu makanan jenis yang asalnya dimakan langsung, nah ini roti misalnya, kue, atau yang sejenisnya, kuah, soto, gulai, atau yang apalah, nasi, minuman, susu, apa saja pokoknya, tidak tertutup, maka itu yang lebih berhak memakannya binatang, bukan manusia. Diberikan kepada binatang, jangan dimakan, khawatir akan termadharatkan sesuatu kepadamu. Wallahu alam, subhanallah, syaitan ingin memadharatkan kamu, wa illa orang jahat. Nah, maka jangan diminum semalaman terbuka, ada roti menganga begini enggak ditutup, kue, jajan apapun itu, kuah, alas, bawa ke belakang biar dimakan binatang. Kecuali itu sesuatu yang memang tertutup, artinya kayak buah, jeruk, pisang, ya ada tutupnya memang kulitnya. Yang dimaksud yang terbuka, artinya langsung dimakan seperti roti tadi dan kuah dan semisalnya. Nah, terkait kejahatan jin dan manusia, kejahatan syaitan, terutama merusak agama, iman dan tauhid seseorang, Allah Allah ajarkan kita berlindung diri kepadanya dengan sifat-sifat keagungan dan kebesaran bagi Allah di surat berikutnya, Mu'awwidzat. Qul a'udzu birabbin nas. Satu, aku berlindung diri kepada Allah, Rabbin nas, yang menciptakan, rububiyah, yang berkuasa, mengatur, menjaga manusia semuanya. Malikin nas. Dua, yang malik, penguasa, pemilik, mengatur dan memimpin mereka semua. Malikin nas, ilahin nas. Tiga sifat Allah yang juga kita berlindung kepadanya sebagai ilahin nas, yang disembah, dituhankan, diibadai oleh manusia. Tiga sifat keagungan, tiga sifat kebesaran bagi Allah. Baru kemudian Allah katakan, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas. Dari kejahatan semua yang membisik-bisikkan wiswas, baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kejahatan mereka yang mengancam iman kita, mengancam tauhid kita, mengancam keselamatan kita. Kita berlindung diri kepada Allah dengan tiga sifat kebesarannya, Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang kita berlindung kepadanya, satu, dari kejahatan para syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini kata sebagian mufassirin menunjukkan betapa pentingnya nilai tauhid, betapa besarnya makna ad-din, agama, aqidah, iman. Karenanya kita berlindung diri kepada Allah dengan menyebutkan tiga sifat kebesarannya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Sementara dalam Al-Falaq, satu sifat yang disebutkan, Qul a'udhu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idha waqab, wa min syarri nafathat fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Perlindungan diri kepada Allah, satu sifat yang disebutkan di situ, Rabbil falak. Yang kita inginkan di situ, keselamatan diri kita. Tetapi dalam An-Nas lebih diinginkan adalah keselamatan iman, agama, tauhid. Jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi. Makanya sampai berlindung diri kepada Allah dengan menyebut tiga sifat kebesarannya. Dipuji Allah dengan tiga sifatnya ini. Rabbin Nas, malikin nas, ilahin nas. Karena mereka di luar kemampuan manusia. Ya kalau itu musuh nyata di depan mata kamu, kelihatan bawa senjata atau semisalnya, kamu bisa lawan, kamu bisa menghindar. Nah sementara ini enggak kelihatan, sihir, samar. Hakikatnya ada. Pengaruhnya ada. Tapi kamu gak bisa melihatnya. Gak tampak. Maka hanya bisa kita berlindung kepada yang berkuasa di atas segala-galanya. Rabbin Nas. Ilahin Nas. Malikin Nas. Rabbil Falak. Kata Ibnu Jauzi. Rahmatullahi alaih. Kalau kamu, beliau mengajari muridnya, dikepung atau dikejar oleh anjing yang beringas dan kejam, gede anjingnya, menakutkan, ngeri, dan gonggong terus kepada kamu, dan buas sekali, kamu ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Yang satu bilang, lari guru. Yang satu, ya ngambil tongkat, pukul, ngambil batu, lempar, begini-begini. Kata Ibnu Jauzi, kalian gak akan bisa menghadapi. Kemungkinan besar kamu kalah, kewalahan. Anjing buasnya seperti itu. Sebetulnya gampang. Enggak perlu kamu keluar tenaga banyak bahkan. Melihat anjing yang buas, yang ganas, yang gini. Gampang. Apa itu kata muridnya? Kata Ibnu Jauzi, kamu minta tuannya untuk mengendalikan anjingnya. Selesai. Tolong anjingnya diamankan. Ini ganggu saya. Panggil atau suruh masuk kandang. Selesai. Kamu gak keluar keringat. Kamu gak keluar tenaga. Kamu gak ini. Urusan selesai. Aman. Karena dia yang berkuasa. Kepadanya semua anjing ini akan nurut. Permisalan yang diberikan oleh beliau. Syayatin ada penciptanya. Ada yang berkuasa atas mereka. Enggak semau mereka bisa berbuat segala sesuatu. Allah, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Rabbil Falaq. Maka berlindunglah kepadanya. Makanya Allah ajarkan untuk berlindung kepadanya. Karena hanya dia yang berkuasa dan tunduk kepadanya. Semua makhluk, bahkan yang punya kejahatan sekalipun, tunduk dalam kekuasaannya. Kita hanya pasrah. Mungkin kita gak bisa ngelihat. Betul-betul kita berlindung diri kepada Allah. Dan perlindungan diri kita kepada Allah, meminta perlindungan, meminta suaka, meminta keamanan dari Allah, itu ibadah tersendiri. Yang dicintai oleh Allah. Kamu dalam keadaan takut, kamu berlindung kepadanya, kamu betul-betul meminta naungan darinya, itu ibadah, isti'adzah. Ibadah yang agung, ibadah yang mulia, dicintai sangat oleh Allah SWT. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.